Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوانا في الدين أعزكم الله، إن شاء الله كتاب لنجدكم pembahasan كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. Pembahasan kita sampai pada pembahasan Musbitatu al-Jihad, penghubung-penghubung jihad. Ya, kita sebutkan ada 9 perkara yang bisa menghuburkan kewajiban jihad. Nah, masuk pada bab yang kedua dari kitab jihad ini, al-bab utani Al-Asra wal-Gunaib, tentang tawanan-tawanan dan gunaib, harta ghanimah. Wa fihi iddatu masail. Di dalam bab ini ada beberapa pembahasan, beberapa masalah-masalah. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, hukmu asra al-kufar, hukum tawanan orang-orang kufar. Dhahaba aktsaru ahli al-ilmi wa huwa sahih anna asra al-kufar min al-rijal amruhum ila al-iman. Kebanyakan para ulama berpendapat, dan ini merupakan pendapat yang sahih, bahwasannya tawanan-tawanan orang-orang kafir dari kalangan laki-laki urusannya diserahkan kepada imam, kepada penguasa. Fayukhayyaru fihim bima fihi maslahatul Islam wal muslimin. Maka diberikan pilihan, ya, bagi mereka dengan perkara yang di dalamnya ada kemaslahatan bagi Islam dan kaum muslimin. Nah, imam diberikan pilihan terhadap tawanan-tawanan dari kalangan orang-orang kafir. Ya. Bainal qatli wal istibqaq wal man لغير عوض والفداء إما بمال أو منفعة أو أسير مسلمين. Diberikan pilihan antara al-qatl, tawanan seperti bunuh, dihukum mati. Nah, wa istirqaq, atau dijadikan sebagai budak. Wal man lighairi iwad, atau dibebaskan dengan cuma-cuma tanpa ada ganti. Wal fida, atau dengan tebusan, ya, jadikan tebusan imma bimalin, tebusan dengan harta, au manfaatin, atau dengan suatu manfaat, au asiri muslim, atau ditebus dengan tawanan muslim. Nah, jadi imam diberikan pilihan di antara 4 perkara ini. Nah, apakah tawanannya dibunuh? Ini di kalangan laki-laki. Kalau tawanannya, apakah dibunuh? Atau dijadikan sebagai budak? Atau mungkin dibebaskan dengan cuma-cuma? Ya. Atau dijadikan sebagai tebusan? Ya. Tebusannya bisa dengan harta, manfaat, atau ditukar. dengan tawanan muslim. Nah, aman nisa'u wasibyan fa innahum yustarquna bimujarrad as-sabi. Adapun tawanan perempuan dan anak-anak, maka sesungguhnya mereka dijadikan sebagai budak dengan sekedar menawannya. Ya, tawanan dari kalangan perempuan dan juga anak-anak, otomatis mereka menjadi budak. Nah, wayasiruna ka jumlatil mal yadmuna ila al-ghanimah, dan mereka menjadi ka jumlatil mal, seperti sejumlah harta yang digabungkan kepada ghanimah. Nah, kaum perempuan dari kalangan orang-orang kafir atau anak-anak yang menjadi tawanan dimasukkan ke dalam sejumlah harta ghanimah. Nah, sehingga imam bisa membagi-bagikannya. Wala yukhayyaru fihimul imam, dan imam tidak diberikan pilihan terhadap mereka. Seperti halnya para lelaki. Ya. Diberikan pilihan bagi imam, bagi tawanan-tawanan lelaki dari kalangan orang-orang kafir. Nah. Adapun bagi perempuan dan juga anak-anak kecil, imam tidak diberikan pilihan seperti halnya kepada tawanan laki-laki. Wala yajuzu qatluhum, dan tidak boleh bagi imam untuk membunuh mereka. Ya, membunuh tawanan dari kalangan perempuan atau dari kalangan anak-anak. Linahihi sallallahu alaihi wasallam an dzalika, dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam larang hal itu. Bahkan dalam peperangan saja Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk membunuh perempuan. Melarang untuk membunuh anak-anak. Membunuh orang yang sudah tua renta. Bahkan, wala taqtulu asifan. Rasul mengatakan, janganlah kalian membunuh asifan, masyarakat sivil yang tidak ikut berperang. Ya. Jadi tidak sembarangan membunuh dalam berperang. Nah, ada aturan-aturannya. Siapa yang boleh dibunuh dan siapa yang tidak boleh dibunuh. Dalam peperangan, kaum perempuan tidak boleh dibunuh. Begitu juga anak-anak kecil. Dan juga masyarakat sivil dari kalangan orang-orang kafir yang tidak ikut berperang, tidak boleh dibunuh. Nah, jadi tidak sembarangan, tidak asal membunuh. Kalau kita perhatikan yang dilakukan oleh orang-orang Khawarij, kaum teroris, mereka serampangan. Nah, dalam melakukan hal ini, bahkan mereka mengklaim sebagai jihad padahal bukan jihad. Peledakan bom bunuh diri dan lain sebagainya. Kadang-kadang jadi korban anak kecil. Kadang-kadang jadi korban kaum perempuan. Atau orang sudah tua renta. Atau orang kafir yang sebenarnya tidak ikut dalam peperangan. Nah, masyarakat sivil. Ini serampangan apa yang mereka lakukan. Perbuatannya bukan sebagai jihad. Ditambah lagi korban perbuatannya tersebut bukan orang-orang yang diperbolehkan untuk dibunuh. Bahkan sebaliknya, orang-orang yang dilarang untuk dibunuh. Tidak semua orang kafir boleh dibunuh. Nah, banyak orang-orang kafir yang ternyata syariat melarang untuk membunuhnya. Seperti yang disebutkan tadi, orang-orang kafir di kalangan perempuan, di kalangan anak-anak, orang sudah tua renta, yang tidak ikut dalam peperangan, ya. Atau kafir yang mu'ahad, terikat perjanjian dengan kaum muslimin, kafir yang dilindungi oleh kaum muslimin, tidak boleh untuk dibunuh. Nah. Wad-dalilu al-qatl. Dalil tentang bolehnya membunuh tawanan. Laki-laki sebutkan tadi, ini tawanan laki-laki. Adapun tawanan perempuan dan anak-anak tidak boleh dibunuh. Dalil tentang boleh membunuh tawanan laki-laki, qulu ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Bunuhlah orang-orang musyrik dimanapun kalian mendapatkan mereka. Wa qawlu ta'ala, dan juga firman Allah subhanahu wa ta'ala, ma kana li nabiyyi an yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ardi. Tidak layak bagi seorang nabi memiliki tawanan sampai melumpuhkan musuh-musuhnya di bumi ini. Nah, ya, sampai melumpuhkan. Ya. Fa akhbara Allah subhanahu anna qatla al-musyrikin yawma Badr kana aula min asrihim wa fidaihim. Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan bahwasanya membunuh orang-orang musyrik pada perang Badar ini lebih utama daripada menawan mereka atau menjadikan mereka sebagai tebusan. Nah. Ini ketika perang Badar. Nah. Membunuh orang-orang musyrik ketika itu ya, lebih utama dibandingkan menjadikan mereka sebagai tawanan atau tebusan. Nah. Wali hadis Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, dan berdasarkan hadis Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala amal fathi wa ala ra'sihi al-mighfar. Rasulullah SAW masuk Mekah pada hari penaklukan kota Mekah, Fathu Mekah. Wa ala ra'sil mighfar. Di atas kepalanya ada mighfar. Nah, pelindung kepala, ya, seperti pelindung baja yang biasa dipakai berperang. Nah. Falamma naja'ahu ja'a rajulun faqala inna ibna Khattal muta'allikun bi aslar al-Ka'bah. Ketika Rasulullah melepaskan ya, topi bajanya tadi, nah, datang seorang dan mengatakan, sesungguhnya Ibnu Khattal dia bergelantungan di penutup Ka'bah. Faqala uqtulu. Rasulullah mengatakan, bunuhlah dia. Nah, dikatakan sebelumnya Nabi SAW berpesan, ya, barang siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan, dia akan selamat. Ya. Dan barang siapa yang tetap tinggal di rumah-rumahnya, dia akan selamat. Nah, ternyata ada yang bernama Ibnu Khattal, dia keluar rumahnya, bahkan bergelantungan di penutup Ka'bah. Nah, menjadi tawanan. Nah, Rasulullah mengatakan, uqtulu, bunuhlah dia. Wa qattala sallallahu alaihi wasallam rijala bani Quraidah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun membunuh tawanan-tawanan perang dari kalangan laki-laki bani Quraidah. Nah. Ya. Jangan sekali lagi masalah tawanan-tawanan perang ini serahkan kepada imam. Imam diberikan pilihan. Ya, boleh membunuhnya, boleh. Kalau ternyata ada maslahat bagi Islam dan kaum muslimin. Ya. Seperti yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW tadi. Ketika penaklukan kota Mekah. Dan juga yang dilakukan oleh Nabi SAW kepada tawanan-tawanan dari kalangan Bani Quraidah. Nah. Wa dalilu al-istirqaq. Yang berikutnya dalil tentang menjadikannya sebagai budak. Hadis Abi Sa'id Al-Khudri Hadis Abu Sa'id Al-Khudri bi kisati Bani Quraidah, tentang kisah Bani Quraidah. Ya. Mereka melanggar janji, melanggar kesepakatan, sehingga Nabi memerangi mereka. Lama nazalu ala hukmi Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu, ya, ketika mereka menjadikan hukum Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW memberikan kesempatan kepada Sa'ad bin Mu'ad untuk menentukan hukuman bagi mereka. Fahakama an tuqtal al muqatalah wa tusabba ad duriyah. Sa'ad bin Mu'ad ketika itu menentukan hukuman untuk dibunuh para laki yang ikut berperang dalam perang tersebut, dan ditawan ad-duriyah. Anak-anak mereka, keluarga-keluarga mereka. Di sini ditawan keluarga-keluarga mereka. Sekali lagi, imam bisa memilih. Apakah tawanan tersebut layak dibunuh ataukah tawanan-tawanan tersebut dijadikan sebagai budak. Wa dalil al-manni wal fida, dalil tentang membebaskan tawanan dengan cuma-cuma dan menjadikannya sebagai tebusan. Qala ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa idza laqitumul ladina kafaru fadarba riqab hatta idza askhantumuhum fashuddul wasaq fa imma mannan ba'du wa imma fida'an hatta tad'a al-harbu aw zaraha. Apabila kalian berjumpa, bertemu dengan orang-orang kafir dalam peperangan, maka tebaslah leher-leher mereka. Sampai apabila kalian telah mengalahkan mereka, maka tawanlah mereka. Fa imma mannam ba'du. Dan apakah setelah itu dibebaskan? Wa imma fida'an, atau jadikan sebagai tebusan. Bisa dibebaskan dengan cuma-cuma. Atau dijadikan sebagai tebusan, apakah dengan harta manfaat atau ditukar dengan tawanan kaum muslimin yang ditawan oleh orang-orang kafir. Hatta tad'a al-harbu aw zaraha, sampai perang selesai. Wa yanbaghi lil-imam ay yaf'ala al-aslah lil-muslimina min hadhil khisal. Selayaknya bagi imam untuk melakukan perkara yang lebih bermaslahat bagi kaum muslimin dari perkara-perkara ini. Dari empat pilihan yang disebutkan tadi. Pilih mana yang lebih maslahat. Apa saja pilihannya? Antara membunuhnya, atau menjadikan sebagai budak, atau membebaskan dengan cuma-cuma, atau jadikan sebagai tebusan. Li'anna tasarrufahu li ghairihi, dikarenakan mengatur untuk yang lainnya. Falazima ayyakuna takhyiruhu lil maslahah, maka mesti pilihannya itu untuk kemaslahatan. Bukan dikarenakan dendam atau lain sebagainya. Tapi pilihannya itu untuk keselamatan. Untuk kemaslahatan. Bukan dikarenakan dendam. Dalam Fathu Mekah saja, pembukaan kota Mekah, banyak tawanan-tawanan yang ketika itu mungkin banyak melakukan kekejian kepada kaum muslimin. Di antaranya mungkin Hindun, ya, yang dia memakan hati siapa? Hamzah, pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau mungkin dikatakan dendam, ya, mungkin Nabi inginnya membunuh Hindun, tapi tidak demikian. Ya. Nah, tidak demikian. Ya. Tidak dikarenakan dendam. Nah, dan akhirnya Hindun pun masuk Islam. Ya, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga imam berhak memilih mana yang lebih aslah, mana yang lebih maslahat. Sekali lagi bukan dikembalikan kepada dendam atau lain sebagainya. Nah, tapi perhatikan yang lebih maslahat. Ya. Ini berkenaan dengan hukum tawanan orang-orang kafir. Ya, jadi ada rinciannya. Kalau tawanannya dari kalangan laki-laki, ya, maka imam diberikan apa? Pilihan. Nah, ya, antara empat perkara tadi. Nah, tapi kalau tawanannya dari pekarangan perempuan, ya, maka tidak boleh dibunuh. Ya, tidak boleh dibunuh. Kalau tawanannya dari kalangan perempuan dan juga anak-anak. Taibillahun alhamdulillah. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Ada pertanyaan? Taibillahun alhamdulillah. Subhanallah bihamdik. Asyadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.